الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari Al-Fiqh Miyassar fi Dha'i Kitab wa Sunnah, di mana kita telah menyebutkan hal-hal yang disunnahkan dalam berwudu, dan telah disebutkan pada bagian yang awal bahwa jumhur ulama mengatakan merupakan perkara yang disunnahkan memulai wudu dengan membaca basmalah. Kemudian kita telah sampai pada poin yang ketujuh, yang itu dianjurkannya membasuh anggota-anggota wudu lebih dari sekali kecuali mengusap kepala. Kemudian kita masuk ke poin yang ke-8, berkata al-muallif hafizahullah taala, az-zikrul waridu ba'da al-wudu, zikir yang warid, yang datang, yang sahih setelah berwudu. لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بردثاركم سبت نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما منكم أحد يتوضأ إذا لسأل سؤالا قليلا بالوضوء فيسبغ الوضوء للوك مريم ليا من ينطرنك وضوءني من ينطرنك وضوء سبب مانا يمضي anjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang beliau ajarkan. Tsumma yaqulu, setelah berwudu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyati, melainkan dibukakan baginya pintu-pintu yang delapan, pintu-pintu surga yang delapan, yadkhulu min ayyiha syaa, dan dia memasuki dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Disebutkan pada catatan kaki wazadat Tirmidzi, dan ditambah dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan zikir Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ya Allah jadikanlah aku termasuk di antara hamba yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk di antara orang-orang yang mensucikan dirinya. Ma'asyiral rahimakumullah, hadis ini sebagaimana kita sebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala, yang menjelaskan tentang keutamaan mengucapkan zikir ini setelah berwudu, yaitu dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan ini hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menyebutkan keutamaan, yaitu dibukakan baginya pintu-pintu surga yang delapan, di mana dia akan memasukinya dari pintu mana saja yang digandakan. Dan ini kabar gembira bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, bagi mereka yang menyempurnakan tiga hal yang disebutkan di dalam hadis ini. Yang pertama dia berwudu, kemudian yang kedua dia menyempurnakan wudu. Yang dimaksud menyempurnakan wudu, berwudu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna tanpa meninggalkan sedikit pun dari bagian-bagian anggota wudu, melainkan dia telah membasuhnya dan mengusapnya pada bagian-bagian diperintahkan untuk diusap. Kemudian yang ketiga, membaca zikir yang warid, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir yang ringkas, zikir yang ringan, yang di dalamnya mengandung asyhadatain, dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka dia mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibukakan baginya 8 pintu surga, di mana dia memasuknya dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Subhanallah. Masyaallah, rahimakumullah. Amalan yang ringan akan tetapi balasan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang yang berwudu, yang menyempurnakan wudunya, lalu kemudian dia berdoa atau berzikir dengan zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila tidak terdapat salah satu di antara tiga ini, maka dia tidak mendapatkan keutamaan ini. Misalnya dia berwudu namun dia tidak menyempurnakan wudunya, meskipun dia membaca doa ini, namun karena dia tidak melakukan isbaghul wudu, berwudu sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna, maka dia tidak mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Demikian pula apabila dia berwudu, dia menyempurnakan wudunya, namun dia tidak mengucapkan zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ini, maka dia pun tidak mendapatkan keutamaan. Dia pun tidak mendapatkan keutamaan seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ini. Ada tambahan dalam riwayat At-Tirmidzi sebagaimana yang disebutkan di sini pada catatan kaki, ada tambahan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, dan tambahan ini tambahan yang diperselisihkan dengan para ulama. Sebagian para ulama melemahkan riwayat ini, bahkan At-Tirmidzi rahimahullahu taala, At-Tirmidzi setelah beliau menyebutkan hadis ini, lalu kemudian beliau sendiri yang mengomentari riwayat ini dengan ucapan beliau, wa fi isnadihi ittirab, wa fi isnadihi ittirab wa la yashihu fihi katsiru syai, bahwa di dalam sanad ini ada kegoncangan, di dalam sanad ini ada kegoncangan dan tidak ada yang sahih dalam kebanyakan riwayat yang disebutkan ini. Sehingga tambahan ini wallahu taala alam merupakan tambahan yang lemah yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Mencukupkan diri dengan apa yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim lebih ringkas dan lebih meyakinkan riwayatnya dan lebih sahih sanadnya, yaitu dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Mungkin ada yang mengatakan, tapi kan tambahan itu bagus, isinya atau maknanya adalah makna yang bagus, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Iya, memang benar makna yang sangat bagus sekali, di mana kita berharap menjadi hamba yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk hamba yang mensucikan dirinya. Akan tetapi yang namanya zikir melupakan perkara yang sifatnya tauqifi, kita tidak mengamalkan kecuali apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad-sanad yang sahih, dengan sanad-sanad yang sahih. Dan yang paling sahih yang diriwayatkan dalam hal ini sebagaimana yang disebutkan adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim hanya menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ada tambahan dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya ke langit, menengadahkan kepalanya ke langit pada saat beliau membaca ini, namun ini pun sanadnya lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sehingga seorang tidak perlu mengangkat kepala, cukup setelah berwudu dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, maka dia mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tidak ada bacaan-bacaan yang lain ma'asyarul ikhwah rahimakumullah kecuali pada awal berwudu kita membaca basmalah dan pada akhir wudu kita membaca dua kalimat syahadah. Adapun pada amalan-amalan yang lainnya tidak ada riwayat yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya bacaan-bacaan tertentu pada saat berwudu, seperti yang disebutkan oleh sebagian mereka seperti Al-Ghazali yang menyebutkan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ada riwayat-riwayat yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari masing-masing amalan pada saat seorang berwudu, pada saat membasuh wajah ada zikir tersendiri, pada saat membasuh tangan sampai ke siku ada zikir tersendiri dan seterusnya. Ini sama sekali tidak sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam hadis ini juga kabar gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa seorang yang mengamalkan ini berwudu, menyempurnakan wudu dan berzikir, maka dia mendapatkan keutamaan masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dikehendakinya, dari 8 pintu. Ini juga menunjukkan bahwa pintu-pintu di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala berjumlah 8. Ya, dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang permasalahan ini juga sangat banyak sekali. Kemudian beliau berkata rahimahullah, al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ke-6. Fi nawaqidhi, tentang pembatal-pembatal wudu. Wa nawaqidhu, an-nawaqid jama' dari naqidun. Hiya al-asya'u allati tubtilu al-wudu'a wa tufsiduhu. Yang dimaksud an-nawaqid adalah hal-hal yang membatalkan wudu dan merusak wudu. Yang apabila salah seorang di antara muslimin yang mengalami salah satu di antara perkara-perkara akan disebutkan ini, maka ini menunjukkan bahwa wudunya batal dan dia dalam keadaan berhadas. Sehingga apabila dia hendak mengangkat hadas tersebut, diwajibkan baginya berwudu atau yang menduduki kedudukannya. Insyaallah taala hal-hal yang berkenaan tentang pembatal-pembatal wudu akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.